Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan, kami bersyukur pada-Mu atas makanan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu yang disediakan di tempat ini. Kami bersyukur juga atas kebersamaan yang boleh juga kami rasakan, berbagi, saling meneguhkan, saling juga membawa berkat lewat cerita, lewat kebersamaan, lewat kelapaan. Semoga makan bersama ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk saling meneguhkan dalam iman, dalam persaudaraan dan kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada semua sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang para pendengar. Saat ini saya sedang berada di rumah Pak Sutri Benyamin dan Tante Erna. Kebetulan kita lagi makan siang saat ini. Saya ditemani oleh Pastor Julius. Selamat siang, Pastor. Siang, semua juga. Siang. Oke, Pastor, kita ngobrol sambil makan siang ya, biar apa namanya lebih santai. Oke, Pastor, mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri Pastor, dari paroki mana atau sudah berapa lama nih menjadi pastor di sana? Silakan, Pastor. Kita sambil makan sambil santai makan ya. Oke. Saya dari Paroki Cimahi dulu pindah tahun 2008. 2008. 2008 ya, terus diminta ke sini untuk bantu Pastor Bokap. Mm-hmm. Lalu ya sampai sekarang jadi hampir dua periode untuk membantu sebagai pastor rekan katanya sekarang. Tidak boleh pastor pembantu karena pastor rekan ya. Pastor babu. Jadi di samping itu ada tugas tambahan lain, bantu di panti rehabilitasi narkoba Sekarmawar. Sekarmawar yang Kuskupan di Lembang. Lembang ya. Okay. Karena butuh teman di sana. Ya, sekilas itulah tugas saya. Di samping yang sebelumnya itu sampai sekarang sih masih membantu Pastor Harimanto untuk di Institut Liturgi. Sang Kristus. Oke, Pastor. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Nah, Pastor, ini kan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pastor punya nggak cerita lucu atau cerita yang berkesan ataupun cerita lainnya deh yang kira-kira bisa Pastor bagikan ke kita dan di dalamnya itu ada sesuatu yang menarik yang bisa dijadikan pesan ataupun message yang Pastor ingin sampaikan kepada kita-kita. Kalau pengalaman menarik sebenarnya buat pengalaman, saya. Ya. Ada peristiwa Natal buat saya yang menarik persiapannya waktu itu. Ya. Waktu di Jakarta saya pas kebetulan lagi ngerjain lukisan dinding di salah satu gereja di Jakarta. Nah, pastor parokinya itu dan satu wilayah minta saya untuk membuatkan. Saya bilang saya kalau membuatkan saya bisa, tapi value-nya apa, nilainya apa gitu ya. Nggak ada. Ya udah saya bantu, tapi yang kerja dari wilayah. Membantu membuatkan kandang. Desain kandangnya. Lalu saya menarik akhirnya buat saya karena apa? Yang membuat kaget saya adalah budget Natal itu 15 juta untuk bikin kandang dan hiasan. Wah, saya kalau misalnya mikir gini, kebetulan sedang memikirkan renungan Natal, saya bilang ya saya buat judul orang miskin nggak boleh Natalan. Orang miskin nggak boleh Natalan karena budget itu gede banget. 15 juta siapa? 15 juta itu untuk makan dia hidup 1 tahun lebih gitu. Akhirnya saya kumpulkan mereka aja ngomong, saya mau bantu. Kita lihat berapa nanti uangnya kasih ke saya. Terus apa yang pastor lakukan setelah itu? Saya buat, akhirnya mereka saya kumpulkan, lalu yuk keliling. Saya kumpulkan laki-laki, anak-anak, pemuda, kita keliling gereja dan pastoran, cari barang yang bisa dipakai. Cari barang yang bisa dipakai, bekas atau apapun. Lalu mulai dikumpul, 1 jam saya bilang, saya kasih waktu 1 jam kita kumpul. Jalan bareng, lari sana, lari sini, anak-anak kumpulin sana sini, menarik lah. Lalu setelah selesai, kita kumpul semua, lalu kita mulai merancang membuat. 1 jam kedua, 2 jam, 1 jam yang berikutnya kita bikin. Dari mulai barang-barangnya, bikin kandang, bikin hiasan, lalu mulai saya bikin, saya konsep, konsepnya ada, lalu saya minta asisten saya untuk bantu menyelesaikan, lalu kita yang lain cari lagi dengan ibu-ibu nyari rumput, motongin rumput di depan gereja dan sebagainya, dan itu dipakai semuanya, alat yang semua dipakai. Total akhirnya selesai dan menarik karena satu adalah budget yang di dari yang budget 15 juta itu ya. Tidak sampai 1 juta kita habiskan. Oh iya. Pertama ya, karena buat beli set segala macam dan sebagainya. Lalu dan yang menariknya adalah mereka kagum dan mereka senang gitu ya, karena wah kita bisa ngirit. Nah, saya mengatakan ya memang Natal itu nggak harus mahal gitu. Ya selama ini hampir semua gereja minimal itu bikin kandang saja 1 juta. Dan itu hanya untuk sekali pakai. Sekali pakai ya, Natal paling berapa lama sih? 25 kita bikin dekor, 23 kita bikin, tanggal 6 Januari selesai, nggak sampai sebulan. Lalu buat saya ya, ya orang miskin kalau caranya gini nggak bisa Natalan karena harus bikin kandang Natal yang sekian banyaknya. Dan yang menarik lagi bahwa setiap orang yang datang ke situ, foto-foto masuk gereja pertama-tama foto-foto di depan kandang itu karena mereka tertarik. Saya waktu itu buat fotonya tapi saya lupa naruh di mana waktu itu. Nah itu orang foto di depan itu, orang foto. Dan menarik lagi akhirnya orang juga, satu hal yang menarik juga adalah wilayah itu jadi bersama-sama dari anak-anak, orang muda, orang tua, gabung semuanya dan kebersamaan. Iya. Yang buat saya akhirnya menjadi jadi sebuah tema Natal yang satu sisi orang miskin nggak boleh Natalan karena itu begitu mahalnya. Padahal untuk sebuah kebersamaan itu begitu mahal. Padahal kebersamaan gampang. Natal sebagai sebuah bentuk kebersamaan dengan sangat murah kita bisa kumpul. Bisa sangat-sangat murah, ada tema yang dibuat kita kumpul. Dan tidak harus mahal. Dengan cara semacam itu, Natal jadi sebuah kebersamaan. Dan di wilayah itu menjadi sebuah kenangan yang sangat menarik karena kita lebih dana itu akhirnya dipakai untuk karya kepedulian yang lain. Untuk amal, amal Natal. Ya. Akhirnya itu dikembalikan paroki untuk sosial, aksi Natal dan sebagainya. Paroki akhirnya dikembalikan lagi lingkungan, ya ini sudah dibajetkan. Sekarang kamu mau buat apa dengan uang sisanya? Akhirnya buat entah Natalan dengan anak-anak yang miskin. Mereka keliling berapa juta untuk beli makanan dan mereka bagikan ke orang-orang kena jalanan. Lalu ke panti jompo. Kesemuanya akhirnya merasakan ke orang-orang tua yang tidak bisa Natalan ke gereja, mereka datangi, mereka beri sesuatu. Nah, akhirnya dari satu yang sederhana itu melahirkan aksi-aksi yang berikutnya. Dan orang miskin akhirnya bisa Natalan. Bisa Natal juga akhirnya. Nah, itulah Natal akhirnya buat saya dalam kesederhanaan. Justru kita dari kelimpahan yang kita miliki, kita bisa membuat mereka juga Natalan. Natalan artinya saya bisa bersama-sama dengan yang lain, saya bisa bersama-sama berbagi kebahagiaan. Ya Natal buat saya itu. Jadi bukan orang kaya saja yang bisa Natalan, tapi orang miskin pun boleh Natalan juga ya. Dengan hal yang sangat sederhana. Dari barang bekas itu kita pun bisa Natalan. Oke, menarik sekali ya Pastor. Jadi inti dari Natal itu sebenarnya bukanlah selebrasi atau semeriah apa perayaannya kita rayakan, tetapi lebih ke kebersamannya, kesederhanaannya, dan semua yang terlibat di dalamnya bisa merasakan makna Natal itu bersama-sama. Seperti itu ya Pastor, kurang lebih. Coba saja lihat kalau hiasan di Esatware, di mana minimal kalau dekor itu paling enggak 500 ribu kita habis buat beli dekornya. Iya. Oke. Intinya memang seperti yang saya bilang tadi Pastor ya, dalam kesederhanaan, dalam kebersamaan, itulah yang sebenarnya menjadi makna Natal itu sebenarnya. Oke, Pastor, Terima kasih atas pembicaraan dan perbincangan kita yang cukup menarik di siang ini. Selamat siang, Pastor. Siang. Selamat. Selamat makan. Selamat makan.